banget ya. Selamat malam para mentor yang terkondang. Wow. Selamat malam yang mulia, juragan sing so gede wis jagat raya. Ah. Juragan, dayangnya cantik banget. Mat malam via Valen. Ini dia, the best rock dangdut. Om Rewo Rewo, pimpinan Soima Pancawati. Mas Adi, mainkan dong musiknya. Yang bisa lagu ini kita nyanyi bareng-bareng semuanya yo. Lambaikan tangannya. Jodoh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali seringku mencoba, hidupku.